Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, majelis yang kita harapkan merupakan majelis yang padanya diturunkan barokah dan kebaikan-kebaikan. Semoga setiap amalan yang kita lakukan termasuk majelis ilmu, thalabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kita mendapatkan petunjuk hidayah yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah tentang hadis yang ke-12 yang beliau beri judul Jihadul munharifin an hadil anbiya, berjihad membantah orang-orang yang menyimpang dari petunjuk para nabi, yaitu kandungan dari hadis Abdullah ibn Mas'ud riwayat Muslim dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada suatu umat sebelumku, illa kana lahu, melainkan nabi itu lahu min ummatih, memiliki dari umatnya hawariyun wa ashab, penolong-penolong dan sahabat-sahabat. Ya khudhu nabi sunnatih, yang mengambil sunnahnya, beramal dengan sunnahnya dan menjadikan perintahnya, mengamalkan perintahnya. Kemudian setelah itu akan datang generasi setelah mereka, sahabat-sahabat nabi, khulufun, para generasi yang jelek, generasi pengganti yang jelek. Di antara sifat-sifat mereka, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Artinya antara ucapan dan perbuatan mereka bertolak belakang. Lima taquluna ma la taf'alu. Dan mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Mengamalkan bid'ah. Ini sifat yang kedua. Dari generasi pelanjut yang buruk itu. Di antara keburukan mereka, dua hal ini. Ucapan mereka tidak selaras dengan amalannya. Dan mereka mengamalkan sesuatu yang tidak ada bimbingannya. Kata Nabi, faman jahadahum, barang siapa yang berjihad, mengerahkan kemampuan memerangi mereka, membantah mereka, mengingkari mereka, mencegah mereka. Ya, ini makna jihad di sini. Fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman, dipersaksikan keimanannya. Nah, orang-orang yang tampil mengingkari kemungkaran, merubah kemungkaran, dia dihi dengan kemampuan yang dimilikinya. Naam. Tentu ini kemungkaran yang sangat besar yang dilakukan oleh generasi pelanjut tadi, generasi-generasi yang jelek setelah generasi para sahabat Nabi. Wa man jahadahum bilisani, dan barang siapa yang memerangi mereka, membantah mereka dengan lisannya, dengan penjelasannya, fahuwa mukmin, maka juga dia termasuk orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbi, dan barang siapa yang membantah mereka, mengingkar mereka dengan hatinya, fahuwa mukmin, dan juga dia termasuk orang yang beriman. Ini semakna dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa lam yastati' fa bilisani, jika dia tidak mampu dengan tangannya, dia tidak memiliki kewenangan, kekuasaan, maka dengan lisannya, dengan penjelasannya, dengan nasihatnya, bilatih ya ahsan, dengan nasihat yang baik, yang penuh dengan kebijakan. Naam, jika tidak mampu dengan lisannya, ya, fa biqalbihi, maka minimalnya dengan hatinya. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbata khardal, kata Nabi selanjutnya, dan tidak ada, ya, setelah itu keimanan seberat biji sawi. Nah, tayyib, ini hadis Ibnu Mas'ud yang sudah kita baca penjelasannya dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Tersisa fawaid, faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Rabi, fihi annal anbiya'a, pada hadis ini diambil faedah bahwa para nabi, qad ja'u bi syara'i'a, telah datang dengan membawa syariat-syariat, wa sunanin, dan sunnah-sunnah, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan, li hidayati an-nas, untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Hidayah yang dimaksud di sini adalah bukan hidayah taufiq, tapi jenis hidayah yang lain, yaitu hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Ya, karena hidayah itu ada dua. Yang bisa memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah berupa petunjuk, berupa bimbingan, berupa ilmu, maka para nabi dan pengikut-pengikutnya bisa memberikannya. Kita bisa menunjuki seseorang kepada kebenaran dengan cara memberikan penjelasan kepadanya, dengan cara memberikan keterangan yang jelas. Nah, menyampaikan ilmu, mendakwahinya. Hanya itu yang kita bisa. Adapun perkara mengamalkan bimbingan itu, mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan taufik itu. Barakallahu fikum. Nah, di sini juga demikian ya, para nabi datang membawa syariat-syariat dan sunnah-sunnah, ya. Nah, dan kita ketahui bersama bahwa semua nabi dan rasul datang dengan pokok ajaran yang sama. Inti dakwah para nabi itu sama. yaitu dakwah kepada tauhid. Mengajak mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fattaqun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang benar kecuali aku, kata Allah. Jadi dakwah mereka, inti pokok syariat para nabi dan rasul itu semuanya adalah sama, yaitu tauhid. Naam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Apa lanjutannya? Ini budullah wa jitanibut taghut. Dakwahnya semua sama. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dakwah mereka sama, yaitu menyerukan sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para nabi ya, datang dengan membawa syariat-syariat. Dan inti syariat mereka sama, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Ya. Pokoknya sama, dasarnya sama, tapi syariat mereka sendiri berbeda-beda. Artinya aturan-aturan dalam mengamalkan ibadah, mengamalkan muamalah dan seterusnya itu berbeda antara satu nabi dengan yang lainnya. Kata Allah dalam surat Al-Ma'idah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Likullin, masing-masing. Ya, dari kalian kami jadikan untuknya syariat dan minhaj, metode. Ya, tata cara beribadah yang berbeda-beda, masing-masing berbeda-beda. Nah, tayyib, ada beberapa tata cara ibadah yang berbeda. Ya, di antara contoh yang biasa kita dapatkan, na'am, seperti puasa misalkan. Puasanya kita dengan puasanya umat-umat sebelumnya berbeda. Di antara perbedaannya, aklatus sahur, makan sahur. Kita ada syariat makan sahur. Mereka tidak ada. Sama-sama berpuasa. Tetapi ada perbedaan. Ya, jadi syariat masing-masing nabi itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, tayyib, syariat yang disebutkan dalam Injil berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula apa yang disebutkan dalam At-Taurah. Tayyib, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wafihi fadilatu wa maziyatu ashabil anbiya. Pada hadis ini kita bisa memetik faedah keutamaan dan keistimewaan para sahabat nabi-nabi itu. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jal pilih sebagai orang-orang yang mendampingi, ya, orang-orang yang mendukung, menolong dakwah para nabi dan rasul. Mereka memiliki keutamaan, bukan orang-orang yang sembarangan. Ada keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki. Naam. Mengapa mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan itu? Syekh mengatakan, bittiba'ihim sunana anbiya'ihim. Karena mengikuti sunnah-sunnah nabi-nabi mereka. Nah, secara khusus ya, pada umat ini, umat Islam, ada tiga generasi yang utama. Dan yang paling utama dari tiga generasi itu adalah generasi para sahabat. Mereka sangat memiliki keutamaan yang banyak, keistimewaan yang banyak. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman mereka sebagai tolak ukur dalam menentukan iman yang benar. Jika kita mengikuti cara mereka beriman, maka kita akan beriman dengan iman yang shadiq, iman yang benar, iman yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang mereka, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian. Nah, siapa yang dimaksud kalian di sini? Ini penting barakallahu fikum untuk memahami khitab, ya. Pembicaraan itu ditujukan kepada siapa? Kita membaca Al-Quran, kita banyak mendapati domir-domir kata ganti-kata ganti. Kita harus memahami siapa yang dimaksud. Ya, jika lafadznya dengan domir kaf, kamu, ya, itu Nabi SAW. Jika yang dimaksud kalian siapa? Seperti iman kalian. Siapa yang Allah ajak bicara? Orang-orang yang mendapati waktu turunnya ayat itu, yaitu para sahabat. Syahadu tanzil, kata para ulama. Mereka adalah orang-orang yang hadir di waktu ayat itu atau wahyu itu turun. Sehingga tahu persis penerapannya. Kata Allah, jika mereka beriman sebagaimana seperti iman kalian, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Artinya, jika metode beriman kita menyelisihi metode berimannya para sahabat, berarti kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita akan tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini keutamaan para sahabat. Allah menjadikan iman mereka sebagai mizan, tolak ukur untuk mengukur keimanan yang benar. Demikian pula di antara keutamaan dan keistimewaan mereka, Allah memperingatkan orang-orang yang menyelisihi jalan mereka dan mengancam mereka dengan neraka jika menyelisihi sabil al-mu'minin, yaitu para sahabat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul," dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu menjadi jelas baginya, "wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Nah, ini yang kita inginkan. Dan mengikuti jalannya, ya, bukan jalannya orang-orang yang beriman. Kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla." Nah, di sini peringatannya. Allah peringatkan, barang siapa yang mengikuti selain jalan para sahabat, menempuh jalan-jalan yang lain, yang dalam hadis Ibnu Mas'ud digambarkan dengan jalan yang ke kanan dan ke kiri. Naam, jalan-jalan setan. Maka kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla." Kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Artinya dibiarkan. Ya, sesat. Karena telah menempuh jalan bukan jalannya para sahabat. Wa nuslihi jahannam. Kemudian Allah mengancam. Ya, setelah Allah peringatkan, Allah ancam. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Nah, jadi itu ya keistimewaan, keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan ala ra'sihim, yang paling utama di antara mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun. Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan tegas memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah dan petunjuk serta jalan mereka. Alaikum bisunnati, bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Naam. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnah mereka. Ini keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Taib. Faedah yang ketiga, wa fihi dhammu man khalafa manhajahum. Pada hadis ini juga kita bisa memetik faedah celaan, ya, celaan terhadap orang-orang yang menyelisihi manhaj mereka. Ya, sudah kita sebutkan tadi bahwa manhaj mereka, keimanan mereka merupakan tolak ukur iman yang benar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, ya, naam, orang-orang yang menyelisihi jalan mereka, mengikuti sabil, mengikuti selain sabilul mu'minin, jalannya kaum mu'minin, yaitu para sahabat. Nah, diancam. Tayyib. Apa celaan yang dimaksud di sini? Bi'annahu khulufun. Bahwa orang yang menyisihi mereka adalah generasi pelanjut yang jelek. Yaitu wahumul ladzina yakhlufuna anbiya'ahum bisyarrin. Orang-orang yang menyelisihi para nabi mereka. Ya. Yakhlufun. Orang-orang yang menggantikan, ya, melanjutkan generasi nabi-nabi mereka, tapi bisyarrin, disifati dengan syar, kejelekan. Nah, mengapa mereka disifati dengan generasi-generasi yang jelek? Wa makanu asyraran illa bimukhalafatil anbiya. Dan tidaklah mereka menjadi orang-orang yang jelek kecuali disebabkan karena mereka menyelisihi jalannya para nabi. Ya, ini sebab mereka disifati dengan generasi-generasi yang jelek. Mukhalafatu al-anbiya. Menyelisihi para nabi. Menyelisihi para nabi merupakan sebab kebinasaan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya, dan masalah kathratu su'al sudah pernah kita bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, banyak mempersoalkan di sini maksudnya banyak meminta-minta atau banyak bertanya sesuatu yang tidak penting. Ini sebab kebinasaan mereka juga ikhtilafu ma'al anbiya'ihim. Mereka menyelisihi jalan para nabi mereka. Ya, ini sebab kebinasaan. Nah, mereka adalah generasi-generasi yang buruk, generasi-generasi pelanjut yang jelek, karena menyelisih para nabi dalam segala bidang, dalam segala aspek, dalam perkara pokok usul, ataukah dalam perkara furu', dalam perkara prinsip, maupun dalam perkara cabang. Contoh penyelisihan mereka, generasi-generasi yang jelek itu dalam urusan-urusan prinsip, perkara-perkara pokok, adalah menyelisihi para nabi dalam permasalahan tauhid. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadisnya, nah, bahwa manusia-manusia yang paling jelek adalah man tudrikuhumus sa'atu, orang-orang yang mendapatkan terjadinya huru-hara hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup, walladzina takhadhu quburu anbiya'ihim masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, ya, ini bentuk penyelisihan terhadap petunjuk para nabi dalam perkara usul, dalam perkara prinsip, perkara pokok, dalam perkara akidah, akidah tauhid. Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Para ulama menjelaskan maknanya bisa berupa membangun bangunan di atasnya. Ataukah sholat menghadapnya atau sholat di sisinya. Walaupun tidak ada bangunan fisik di situ. Sekedar sholat di kuburan, sholat di area pekuburan, sholat menghadap kuburan, itu sudah termasuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nah, ini penyelisihan mereka terhadap masalah prinsip. Sehingga mereka merupakan generasi-generasi pelanjut yang jelek. Dalam masalah furu', Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ya. Datang generasi setelah mereka. Generasi-generasi pelanjut yang jelek. Menelantarkan sholat. Nah, tidak mengerjakan sholat sebagaimana mestinya. Atau yang lebih parah dari itu adalah tidak mengerjakan sholat. Atau mengerjakan sholat, mengakhirkannya dari waktunya. Nah, dan mereka mengikuti syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Ya, ini keadaan mereka. Fasaufa yalqawna ghayya, maka kelak ya, mereka akan mendapati atau masuk ke dalam al-ghayya. Ghayy, al-ghayy adalah wadin fi jahannam sebagaimana tafsir Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh ahli tafsir. Lembah yang ada di neraka jahannam. Ya, ini celaan ya bagi orang-orang yang menyelisih manhaj para nabi. Apakah menyelisihi mereka dalam perkara usul, prinsip, ataukah dalam perkara furu'? Semuanya madzmum, tercela. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat pada hadis ini, wa fi dzammun, ya, celaan. Man tukhalifu aqwaluhu af'aluhu, terhadap orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Ya. Kata-katanya, ucapannya, nasihat-nasihatnya, dan seterusnya. Menyelisihi amalannya, perbuatannya. Tidak selaras antara apa yang diucapkan dengan apa yang diamalkan. Syekh menyebutkan ayat dalam surat As-Saff, kabura maqatan indallah, sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan. As-Saff ayat 3. Nah, ini salah satu sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Ketika orang-orang yang menasihati orang lain, orang-orang yang mendakwahi orang lain, ya, tidak mengamalkan apa yang disampaikannya, apa yang dilakukannya, ya. Atau kaum muslimin secara umum, nah, apa yang diucapkannya bertentangan dengan perbuatannya. Tayyib, ayat yang semakna dengan ayat 3 dalam surat As-Saff ini adalah firman Allah Ta'ala, na'am, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang-orang melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Kata Imam Musa'di rahimahullah, ya, kalian mengucapkan kebaikan dan menganjurkan orang-orang melakukannya. Bahkan terkadang kalian memuji-muji diri sendiri dalam keadaan tidak melakukan amalan itu. Ini lebih parah lagi tentunya. Ya, dia merekomendasi dirinya sendiri. Memuji-muji dirinya sendiri. Seakan dia telah melakukannya, mengamalkannya. Ternyata amalannya, perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang di ucapkannya, dengan apa yang dia menyanjung-nyanjung dirinya dengannya. Ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mencelanya dalam Al-Qur'an. Seseorang ingin dipuji dengan suatu perkara yang besar yang dia tidak melakukannya. Ini parah. Lebih parah daripada model yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa? Dia menyuruh orang lain berbuat baik, kemudian tidak melakukannya. Yang kedua ini, dia menyanjung-nyanjung dirinya, seakan dia melakukan perbuatan yang besar itu, memuji-muji dirinya dengannya. Padahal dia tidak melakukannya. Nah, waliyadzubillah. Tayyib. Ini kata Imam Musa'id rahimahullah dalam tafsirnya. Watanhauna 'anil syarri wa rubbama nazahtum anfusakum anhu wa antum mutalawwatsuna bihi wa muttasifuna bihi. Kalian melarang orang-orang melakukan kejelekan dan terkadang kamu menganggap dirimu suci, ya, dari perbuatan jelek itu, padahal kamu berlumuran, ya, dosa, ya, melakukan kejelekan-kejelekan itu. Ya, ini sebaliknya sekarang. Dalam hal kejelekan, melarang orang-orang lain melakukan kejelekan, bahkan memuji-muji dirinya. Ya, mentazkiyah dirinya. Menggambarkan seakan dia bersih dari dosa itu. Dalam keadaan sebenarnya dia berlumuran, ya, dengan dosa-dosa itu dan menjadi karakternya. Wallahul musta'an. Nah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Tayyib. Jadi hendaknya kita menjadikan para nabi sebagai kudwa dalam hal ini. Ya, Nabi Syuaib alaihissalam pernah mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang kalian darinya. Nah, ini Nabi Syuaib alaihissalam dengan tegas dia menyatakan kepada umatnya bahwa tidak akan menyelisihi apa yang diucapkannya. Barakallahu fikum. Ta'muruna an-nasa bil birri, apakah kamu memerintahkan orang-orang melakukan kebaikan? Al-bir di sini ada tiga tafsir di kalangan ahli tafsir. Yang pertama adalah at-tamassuk bi kitabihim, berpegang teguh dengan kitab mereka. Dan ini subhanallah, ada saja yang kita dapatkan jatuh, ya, waqa'a fi halihi sifat, jatuh pada perkara-perkara ini. Mengajak kepada Alkitab, Alkitab, Alkitab, Alkitab. Padahal di waktu yang sama mereka menyelisihinya. Nah, thayyib, dia hafal Al-Quran. Punya pondok tahfidz, anak-anak didiknya hafal Al-Quran semua. Tetapi pengamalannya menyelisihi Al-Quran. Iya, pengamalannya menyelisihi Al-Quran. Masih ada ikhtilat antara banin dan banat, antara abah dan ummahat. Kemana isi Al-Quran yang kalian hafal itu kemana? Nah, dan sebagian ikhwah kita salafiyin ahlus sunnah wal jamaah, wallahul musta'an, ya, sudah paham prinsip, paham manhaj, tetapi masih bermudah-mudahan dalam merekrut tenaga pengajar. Mudarisnya bukan salafi, mudarisnya Muhammadiyah, mudarisnya orang awam, belajar di apa namanya mengajar, ya, banat salafiyin dalam keadaan pengajarnya sendiri tidak pakai cadar, walaupun yang diajarkan misalkan pelajaran umum. Ini kan sangat sangat menyedihkan. Barakallahu fikum. Nah, kalian mengajak kepada manhaj, kepada menguatkan manhaj, tapi ternyata bermudah-mudahan. Ya, makna yang kedua albir di sini adalah ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atamuruna nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk mengikuti Muhammad? Watansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Kalian sendiri menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak kaum muslimin, para dai, muballigh, para ustaz, kiai dan seterusnya ngajak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang sama mereka malah menyelisihi Rasulullah alaihi wasallam dengan melakukan bid'ah dan yang lainnya. Nah, ya. Bahkan terkadang lucu. Judul kajiannya, judul ceramahnya menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua panutan, ya kan? Ternyata yang dibahas atau acaranya acara maulid, acara bid'ah. Ini kan mengajak ittiba kepada Nabi tapi di waktu yang sama menyelisihi. Nah, masuk dalam keumuman ayat. Makna yang ketiga, albir adalah as-sadaqah. Apakah kalian memerintahkan orang-orang melakukan kebajikan, yakni bersedekah, sementara kalian sendiri tidak melakukannya? Mari ta'awun, ta'awun. Misalkan, sedekah, sedekah, sedekah. Yang mengajak enggak pernah nyumbang 1% pun. Wala 1 rupiah. Misalkan ya, ini contoh saja. Kalian menyuruh orang-orang berbuat kebajikan, bersedekah. Lah kamu sendiri tidak bersedekah walaupun 1 rupiah. Kan sangat miris. Ya kan? Tentunya kalau kita benar-benar jujur, ya, ingin mendapatkan keutamaan sedekah, ta'awun, kita yang lebih utama, terdepan. Di samping kita mendapatkan pahala sedekah itu yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal berharap dihidupkan kembali agar bisa bersedekah. La asaddaqa wa akum minas salihin, kata dia. Sangat besar. Juga ya, menjadi kudwa bagi yang lain. Nah, taib ini faedah yang keempat ya. Celaan bagi orang-orang yang menyelisihi ucapannya, perbuatannya. Nah, perbuatan dan ucapannya tidak selaras. Al-Khamis, yang kelima, kata Syekh Rabi, wafihi dhammul bid'ah. Padanya ada celaan. Ya. Celaan bid'ah wa ma hiya illa fi'lu ma la yu'mar. Dan tidaklah bid'ah itu melainkan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah ala al-sinati anbiya'ihi, melalui lisan para nabinya. Nah, tayyib, bid'ah itu tercela. Ini yang bisa diambil dari faedah yang bisa diambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Bid'ah itu luas ya. Semuanya tercela. Baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, naam, dalam hal ucapan maupun perbuatan. Ya, dalam hal akidah seperti bid'ah dalam hal al-asma wa sifat. Naam. Ataukah mengucapkan suatu ucapan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mubtadi', melakukan sesuatu perbuatan, amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mubtadi'. Ya, jadi tercelanya bid'ah. Para ulama menyebutkan bahwa seorang mubtadi', dia jatuh pada mahadhirah katsirah. Pada mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang banyak. Yang pertama, bahwa bid'ah yang dilakukannya adalah sesat berdasarkan teks nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, bid'ah yang dilakukannya merupakan bentuk keluar, menyimpang dari ittiba' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu yang ketiga, di antara sebab bid'ah itu tercela, bid'ah yang dilakukannya tunafi tahqiq syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Bertentangan dengan bentuk peralisasian, merealisasikan syahadat Muhammadan Rasulullah. Artinya syahadat dia asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu tidak dijalankan dengan baik, bahkan itu menafikan ya penerapan syahadat dia. Jadi ini bukan perkara yang remeh, ini perkara pokok, sudah menyinggung masalah syahadat. Ini kalau kita terangkan kepada mereka ahlul bid'ah mungkin berpikir, kalian telah mengotori syahadat kalian Muhammad Rasulullah dengan melakukan bid'ah. Bertentangan dengan penerapan ya syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, sebab bid'ah itu tercela, melakukan bid'ah berarti sama saja mencela Islam. Ya, menganggap Islam itu masih kurang, butuh disempurnakan, dan bertentangan dengan atau menyelisihi kandungan ayat ketiga dalam surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, bid'ah itu mengandung celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang keempat tadi mengandung celaan terhadap Islam, sekarang mengandung celaan kepada Rasulullah yang membawa Islam. Ya. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa bid'ah yang diamalkan tersebut ya, mengesankan ada kemungkinan Rasulullah alaihi salatu wassalam lam ya'lam biha, tidak mengetahuinya, tidak mengetahui ketaatan atau ibadah itu. Berarti sama saja kita menuduh Nabi jahil. Nabi jahil tidak tahu perkara ini, sehingga butuh untuk dihidupkan, butuh untuk diamalkan. Ya, secara tidak langsung menuduh Nabi jahil. Atau yang kedua, Nabi sudah tahu perkara ini, tapi kenapa beliau tidak mengamalkannya? Berarti Nabi menyembunyikannya. Nah, ini. Jadi menuduh Nabi jahil, Nabi tidak tahu perkara ini. Atau menuduh Nabi sudah tahu, tapi tidak mengamalkannya karena Nabi menyembunyikannya. Atau dengan kata lain, berkhianat. Nah, ini sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Tayyib. Faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Ya, ini ucapan sebagian imam salaf. Man ibtada'a bid'atan fid din, barang siapa yang melakukan suatu bid'ah dalam agama, berarti sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi telah mengkhianati risalah. Jadi orang-orang yang terkadang ketika berbicara sambil menyombongkan diri mengatakan kalian itu hanya mempelajari 30 juz. Sombong. Dengan sombongnya, dengan bangganya dia mengatakan, yang 10 juz kalian tidak tahu, saya tahu. Al-Quran itu 40 juz. Dengan sombongnya memamerkan kekufuran dia. Betul tidak? Karena ini hakikatnya kekufuran. Dari perspektif mana? Menyangka Nabi berkhianat, menyembunyikan 10 juz. Padahal sangat banyak ayat dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa nabinya telah balagha al-balaghul mubin, telah sempurna dalam menyampaikan risalah. Lah, orang ini datang mengatakan ada 10 juz yang disembunyikan. Dengan bangganya dia mengatakan, saya tahu 10 juz itu, kamu hanya 30 juz. Padahal itu apa? Kekufuran yang nyata. Ya, menuduh Nabi berkhianat, menyembunyikan sebagian dari syariat Islam. Allahul musta'an. Tapi bagi sebagian orang yang awam, tidak paham prinsip, oh iya ya, hebat kamu ya, 10 juz. Ya. Nah, padahal itu sama saja menuduh Nabi berkhianat. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang keenam, bid'ah itu mengandung tafriqul ummah al-islamiyah. Ya, memecah belah umat Islam. Memecah belah umat Islam. Tayib, sekian banyak ya mafasid kerusakan yang dimunculkan oleh bid'ah, dan makanya di sini ya, termasuk di antara faidah di sini dzammul bid'ah. Tercelanya bid'ah. Tayib, yang keenam, faedah yang keenam, kata Syekh Rabi hafizahullah, wa fi madhi tabi'in wa fihi madhu at-tabi'in. Pujian terhadap para tabi'in lil anbiya, yakni orang-orang yang mengikuti para nabi. Nah, dalamnya ada pujian bagi mereka. Bukan sekedar pujian, maksudnya agar kita menjadikannya sebagai kuduah, panutan. Tapi ingat, dengan tambahan keterangan, as-sabitina ala sunnatihim. Orang-orang yang mengikuti para nabi dan sabitin, teguh, kokoh, istiqomah di atas sunnah mereka. Berarti kalau ada orang-orang yang mengikuti para nabi, ya, tapi tidak kokoh, setengah-setengah istilah, tidak totalitas, tidak masuk dalam pujian ini, maka penting bagi kita, barakallahu fikum, untuk senantiasa sabat ya ikhwah, ya, kokoh, teguh, istiqomah dalam menjalankan agama ini. Sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita agar sabat, istiqomah, teguh di atas ajaran Islam. Fastaqim kama umirta. Nabi memerintah, Allah memerintahkan nabinya, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Mungkin ada yang bertanya, ya Ustaz, ini kan perintah kepada nabi agar beliau istiqomah. Iya, fahami dulu. Makanya kalau baca Al-Quran itu, ya, kita harus memahami tafsirnya. Perintah kepada nabi, kata para ulama, juga merupakan perintah kepada umatnya, sampai datang dalil yang menunjukkan apa? Al-khususiyah, kekhususan. Ya. Jadi memang dalam ayat ini, dalam surat Hud ayat 112, Allah memerintahkan nabinya agar istiqomah. Namun maknanya kata ulama, kita juga diperintahkan untuk istiqomah sebagaimana beliau istiqomah, teguh, sabat, ya. Nah, dalam ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang istiqamah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimus malaikah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan istiqamah di atasnya dan menjalankan konsekuensinya tentunya, para malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Takut terhadap apa yang akan dihadapi, istilah orang-orang sekarang, masa depan. Enggak usah khawatir masa depan kamu. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Apa yang disedihkan? Sesuatu yang sudah lewat, enggak usah disedihkan. Wa abshiru bil jannah. Para malaikat memberikan bisyarah, berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan. Nah, ini keutamaan, barakallahu fikum. Makanya di sini ya Syekh Rabi mengatakan madhu tabi'in. Pujian terhadap orang-orang yang mengikuti para tabi'in as-sabitin, yang teguh, kokoh, istiqomah ala sunnatim, di atas sunnah mereka. Nah, barakallahu fikum. Kita tambahkan keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarh Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, "Fi hadza dalilun ala ahamiyatil istiqamah ala dinillah." Pada ayat ini ada dalil tentang pentingnya istiqamah di atas agama Allah. Bagaimana sih cara istiqamah di atas agama Allah? Kita sudah atau sering ya, sering mendengarkan kata istiqomah, bahkan melabeli orang-orang yang ada di sekitar kita, fulan masya Allah istiqomah. Lalu bagaimana sebenarnya hakikat istiqomah itu? Harus difahami dengan baik, jangan sampai kita salah menerapkan kata istiqomah ini kepada seseorang, ternyata orang itu belum istiqomah. Ya, atau diri kita sendiri, kita sudah menyangka diri kita istiqomah, ternyata kita belum istiqomah. Karena caranya belum benar. Nah, kita dengarkan penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Biyan yakuna al-insanu sabitan la yazidu wa la yanqus. Yaitu seseorang kokoh teguh di atas agamanya, dia tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Wa la yubaddil wa la yughayyir, dan tidak mengganti. Nah, jadi tidak melakukan penambahan, tidak melakukan pengurangan, dan tidak mengganti. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah itu bukan orang-orang yang istiqomah, walaupun mereka melabeli diri mereka istiqomah, darul istiqomah, mencap dirinya darul istiqomah. Istiqomah itu tidak menambah, tidak mengurangi syariat. Tidak mengganti syariat. Lah kamu mengatakan diri darul istiqomah. Orang-orang yang ada di dar itu. Di pondok pesantren itu. Di perkampungan itu istiqomah. Pahami dulu mana istiqomah. Baru menggunakan istilah itu. La yazid wa la yanqus. Wa la yubaddil wa la yughayyir. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak melakukan ya perubahan. Tidak mengganti. Nah. Demikian pula orang-orang yang keras, ya, bersikap keras. Keras orang itu, keras. Gulu, melampaui batas. Fidinillah dalam mengamalkan agama Allah. Ini enggak istiqomah. Pernah ada 3 orang, ya, dan ini masyhur ya, ma'ruf, sudah sering kita dengar, tapi tidak mengapa kita ulang-ulang. Dalam Sahih Bukhari rahimahullah, ada 3 orang datang, mendatangi rumah-rumah Nabi, rumah-rumah istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam, menanyakan tentang ibadah Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadis itu disebutkan, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Fatkala telah disampaikan kepada mereka ibadah Nabi, mereka menganggap sedikit ibadah Nabi. Ya, wajar, karena menurut mereka, Nabi telah diampuni dosa-dosanya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Kita enggak punya jaminan diampuni dosa-dosanya. Maka salah seorang mereka mengatakan, aku akan sholat malam terus. Tidak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, aku akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Yang lain mengatakan, aku akan meninggalkan wanita, tidak akan menikah. Mau membujang terus? Di sini masih ada yang bujang? Jangan punya prinsip itu ya. Itu namanya gulu. Berlebihan. Enggak istiqomah. Jangan menganggap dirinya, saya tidak terpengaruh dengan wanita. Saya istiqomah, Ustaz. Saya tidak akan menikah, Ustaz. Itu enggak istiqomah namanya. Kenapa? Karena telah melampaui batas, gulu. Setelah Nabi SAW datang, beliau mengatakan, antumul ladina kuntum kada wa kada. Kalian yang mengatakan begini dan begini. Amma wallah. Demi Allah, innila akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku sholat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Dan aku menikahi beberapa wanita, bukan cuma satu. Ini istiqomah. Ya. Adapun orang yang tidak mau menikah atau tidak berani ta'addud, ya kan? Nabi mengatakan, wa atazawwajun nisa. Nisa itu jamak dari mar'ah. Aku menikahi beberapa wanita. Ini istiqomah. Adapun menyelisihi itu, ya, bersikap keras dan tidak mau mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kata Nabi alaihissalatu wassalam, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa membenci sunnahku maka bukan bagian dariku, bukan termasuk golonganku. Nah, jadi itu ya, bagaimana seorang istiqomah ya, tidak bersikap gulu dalam agama, tidak bersikap keras. Nah, thayyib. Jadi istiqomah itu kata Syekh Utsaimin, la buddalaha min al-i'tidali fi kulli syai. Istiqomah itu adalah i'tidal, ya. I'tidal pertengahan dalam segala hal. Bersikap pertengahan dalam segala hal. La ghuluun wala tasahul. Tidak bersikap keras, gulu, ekstrim, tidak pula bermudah-mudahan. Tapi mudawamatun ala fi'lil khair, senantiasa kontinu, ya, berkesinambungan melakukan kebaikan, min ghairi tahamulin ala nafsi bima asyukku alaih, tanpa membebankan kepada jiwa kita sesuatu yang sulit untuk dilakukannya. Itu istiqomah, ya, pertengah, ya, continue melakukan kebaikan tanpa membebankan diri kita melakukan sesuatu yang sulit dilakukannya. Seperti tadi, berpuasa di siang hari terus menerus tidak mau berbuka, ini kan sangat sulit, ya, dilakukan, ya, jiwa kita sangat berat melakukannya. Atau sholat malam tidak tidur kalau malam hari, ini juga berat. Atau tidak mau menikah, ya, tidak mau menikah. Nah, sulit. Barakallahu. Jadi pertengahan, ya. Bersikap i'tidal, pertengahan itu di antara makna istiqomah, as-sabat, ya. Jadi ini faedah yang bisa diambil dari hadis ini, pujian terhadap orang-orang yang mengikuti para nabi dan mereka istiqomah di atas sunnah mereka, wal mutamassikina bil iktida'i bihim, dan senantiasa, ya, senantiasa menjadikan mereka sebagai kuduah. Nah, kalau kita perhatikan di sini domir kata ganti hum wal iktida'i bihim kembali kepada para nabi, menjadikan para nabi itu sebagai kuduah. Para nabi, ya, umum, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditunjukkan dalam Al-Qur'an, ucapan Syekh Robi ini ditunjukkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Ulaika, mereka-mereka itu, isyarat itu kembali kepada para nabi yang disebutkan. Ada 18 nabi, 18 nama sederetan nabi disebutkan di ayat sebelumnya. Alladzina hadallah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, fabihudahu muqtadi. Allah memerintahkan nabinya, maka dengan petunjuk mereka hendaknya kamu menjadikannya sebagai panutan. Ikuti petunjuk para nabi itu. Nah, jadi ini perintah. Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk para nabi. Rasulullah alaihissalatu wassalam dan umatnya diperintahkan oleh Allah, fabihudahum iktadi. Ya. Ikutilah petunjuk para nabi itu. Nah, maka di sini ada faedah, ya, terkait bagaimana sikap kita terhadap syariat yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Ya, karena terkadang kita mendapatkan ceramah-ceramah atau melihat video-video yang membandingkan kitab-kitab. Hah? Siapa yang Zakir Naik, ya? Dia bandingkan Al-Quran dengan Injil, kemudian diambil yang mirip-mirip. Dia punya prinsip, kita apa istilahnya, ya, kalau tidak salah, ya, dia punya prinsip, dia pernah mengatakan yang sama-sama itu kita ambil, kita amalkan sama-sama, adapun yang berbeda nanti kita, ya, toleransi lah. Seperti prinsipnya siapa? Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Apa? Nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Ya, kita ta'awun, kerjasama dalam perkara yang kita sepakati. Kemudian kita saling memberikan udzur, toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan, ya. Sepintas kalimat yang indah, ya. Ini orang pasti enggak punya musuh. Banyak teman, ya kan. Ya, padahal batil ini prinsip ikhwaniyah, ya. Sangat batil, barakallahu fikum. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kandungan dari kitab-kitab itu? Nah, di sini kita baca di sini faedah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, "Fama qassallahu alaina, apa yang Allah kisahkan kepada kita dari kitab-kitab sebelumnya, fahuwa syar'ul lana, maka itu adalah syariat untuk kita." Ya, jadi kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu, ya, itu adalah syariat untuk kita. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah kandungan Taurat. Wa katabna fihi, dan kami telah menetapkan di dalam Taurat, anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas. Nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata. Itu dalam Taurat ada. Ini Allah menukil apa yang ada dalam Taurat. Wal aina bil aini wal anf bil anf, hidung dibalas dengan hidung. Was sinna bis sin, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, luka juga dibalas qisas. Dalam permasalahan qisas. Berarti itu juga syariat untuk kita. Alasannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin menyebutkan sesuatu dalam Al-Qur'an abasan. Abas. Abas itu artinya sesuatu yang tidak ada faedahnya, enggak mungkin. Hanya disebutkan begitu saja kemudian tidak diambil sebagai pelajaran. Ya. Jadi ini ya ketemu ya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi, al-mutamassikina bil iktida' bihi. Orang-orang yang senantiasa mengikuti para nabi. Nah, domirhum kembali kepada para nabi. Jadi kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, naam, yang itu dari kitab-kitab sebelumnya, itu juga syariat untuk kita, karena lian Allah lam yadkurhu abasan, karena Allah tidak menyebutkannya begitu saja tanpa ada faidah yang bisa diambil. Nah, hanya saja kata Syekh, idza warada syar'una bi khilafi, apabila syariat kita datang menyelisihinya, ya, sara nasikhal laha. Apa yang disebutkan tadi itu berarti mansukh. Maka penting untuk mempelajari nasikh dan mansukh. Jangan sampai membaca Al-Qur'an, hanya membaca Al-Qur'an, enggak memahami mana yang sudah mansukh, bisa sesat nanti. Makanya orang-orang yang menamakan diri majelis tafsir Al-Quran dan membatasi diri mereka mengambil ilmu hanya dari Al-Quran, tidak mengambil dari As-Sunnah, itu sudah bisa dijamin sesat. Contohnya dalam hal nasih mansuh. Ya, ada lafad-lafad Al-Quran yang hukumnya mansuh. Secara lafad termaktub dalam Al-Quran, tapi secara hukum penerapan mansuh. Nah, baik, kita ringkas saja karena waktu terbatas, ya. Kesimpulannya kata Syekh, ya, maja'a fi kutubihim, yang datang pada kitab-kitab mereka nabi-nabi yang sebelumnya, ya. Karena kita membahas ucapan Syekh Rabi apa? Berpegang teguh dengan huda, petunjuk para nabi itu. Nah, maja'a fi kutubihim, yang datang pada kitab-kitab mereka yang qasimu ila qismaini, ya, terbagi menjadi dua. Secara garis besar, yang pertama, ma qassahullahu alaina, apa yang Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, atau yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadza maqbulun sahih, maka ini makbul, diterima dan dinyatakan sahih, valid, karena Allah dan Rasulnya mengisahkan. Kemudian yang kedua, mana qauluhu hum, yang mereka nukil. Ya, mereka nukil. Orang Nasrani menukil bahwa dalam Injil begini, begini, dan begini. Orang Yahudi menukil bahwa dalam Taurat begini dan begini. Bagaimana sikap kita? Fahadza la yakhlu min salasi halat. Yang ini tidak lepas dari tiga keadaan. Ini rincian yang bagus ya. Jadi para ulama kita, kita dulu pas belajar di Yaman ya, kita dinasihatkan untuk mencatat taksimat, pembagian-pembagian. Ya, itu sangat penting untuk memahami pembahasan. Jadi kalau melewati suatu faedah, ada pembagian secara garis besar begini, kemudian rinciannya begini, itu jangan sampai luput dari catatan. Baik, keadaannya yang pertama, anya syahada syar'una bikadzbi. Syariat kita mempersaksikan, syariat kita mempersaksikan kebohongannya. Ya. Maka wajib bagi kita mendustakannya dan menolaknya. Ini yang pertama. Baik. Jadi apa yang disebutkan dalam Injil, Taurat, ya. Kemudian syariat kita menilainya sebagai suatu kedustaan, wajib bagi kita mendustakan dan menolaknya. Yang kedua, masyaida syar'una bisidqihi. Yang dipersaksikan oleh syariat kita tentang kejujurannya, bahwa benar. Apa yang disebutkan dalam Injil, begini-begini, kita cocokkan dengan Al-Quran, ya, cocok. Maka kita benarkan. Ya, kita benarkan. Naam. Kita benarkan. Yang ketiga, malaysa hadza wala hadza. Tidak yang pertama dan tidak yang kedua. Yang pertama tadi apa? Didustakan oleh kitab kita Al-Quran. Yang kedua, dibenarkan. Ya, sikap kita mengikuti. Jika Al-Quran mendustakan, kita dustakan. Jika Al-Quran membenarkan, kita benarkan. Yang ketiga ini, tidak dibenarkan, tidak didustakan oleh Al-Quran. Bagaimana sikap kita? Kata Zakir Naik apa tadi? Kita toleransi. Yang ketiga, fayajibu alaina an natawaqqafa. Sikap kita tawakuf. Jangan sekali-kali membenarkan, atau sebaliknya jangan sekali-kali mendustakan. Tawakuf. Nah. Tayyib. Tawakuf. Barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa kita sampaikan karena sesi pertama waktunya sudah habis. Kita istirahat sejenak sebelum kita lanjutkan pada sesi berikut. Tafadhalu. Barakallahu fikum.